Wa hadza fihi min al-wa'idi asy-syadidi wa at-tahdidi ma tankhali'u lahu al-qulub. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan peringatan yang membuat jantung hati ini copot. Saking dahsyatnya dan kerasnya ancaman ini, peringatan ini yang membuat jantung copot. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, hal yantadhiru sa'una fil fasadi fil ard al-muttabi'una li khutuwati syaitan an-nabidhuna li amrillah illa yawmal jazaa'a bil a'mal illa yawmal jazaa'i bil a'mal. Tidaklah yang dinanti dan ditunggu oleh orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yang mengikuti langkah-langkah syaitan, yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang mereka tunggu, tiada yang mereka nanti kecuali hari pembalasan. Hari pembalasan dari amal perbuatan. Ini ancaman bagi mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan mengikuti langkah-langkah syaitan dan menyelisihi perintah Allah. Allah katakan, hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menanti kecuali kedatangan Allah dan malaikat kepada mereka di dalam naungan awan. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah segala perkara, yaitu pada hari kiamat. Artinya tidaklah mereka, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan yang mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyelisih perintah Allah, tiada yang mereka tunggu kecuali hari pembalasan atas amal perbuatan. Alladzi qad husyiya minal ahwali wasyada'idi wal fadha'i ima yuqalqilu qulubadz zalimin. Yang dimana hari pembalasan atas amal perbuatan tersebut, itu hari kiamat nanti, yang diliputi dengan prahara-prahara dan juga syadaid, kesusahan-kesusahan, kedahsyatan-kedahsyatan, wal fadha'i, dan kengerian-kengerian. Ma yuqalqilu qulubadh-dhalimin, kengerian, prahara, dan kedahsyatan yang menggoncang jantung orang-orang yang berbuat zalim. Wa yahiqqu bihil jazaa'us sayyi'u 'alal mufsidin. Dan di hari itulah tetap balasan yang buruk terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa dzalika annallaha ta'ala yatwi as-samawati wal arda. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti Allah menggulung seluruh langit dan seluruh bumi. Tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tantathirul kawakib, dan bintang-bintang akan jatuh berserakan. Watu kawwaru syamsu wal qamar, matahari dan rembulan digulung. Watanzilul malaikatul kiramu fatuhitu bil khalaik, kemudian turun para malaikat yang mulia dan mereka akan mengelilingi makhluk-makhluk Allah, akan meliputi makhluk-makhluk Allah, akan meliputi manusia. Wa yanzilul bari tabaraka wa ta'ala, dan akan turun Allah yang Maha Pencipta tabaraka wa ta'ala fi dzulalim minal ghamam, dalam naungan awan. Liyufassila baina ibadihi bil qada'il adl. Allah turun untuk memutuskan semua perkara yang terjadi pada hambanya, untuk mengadili hamba-hambanya. Bil qada'il adl, dengan keputusan yang adil. Allah adili mereka seadil-adilnya. Fatudha'ul mawazin. Kemudian diletakkanlah mizan-mizan, timbangan-timbangan untuk menimbang amalan manusia. Watun syarud dawawin, dan disebarkanlah buku-buku catatan amalan. Watubayyadu wujuhu ahli sa'adah, dan akan diputihkan wajah-wajah ahli sa'adah, wajah-wajah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bertakwa. Watusawwadu wujuhu ahli syaqawah, dan akan dihitamkan wajah-wajah orang-orang yang binasa, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang celaka, ahlul ma'asi wadzunub, wal kuffar wal musyrikun. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan dihitamkan wajah-wajah mereka. Wa yatamayyazu ahlul khairi min ahli syarr, dan akan dibedakan dan dipisahkan mana ahlul khair, orang yang baik, dan mana ahlul syarr, orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang durhaka kepada Allah. Wa kullun yujaza bi'amalihi, dan semuanya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fahunalika ya'uddu dhalimu ala yadayh, dan di sanalah orang-orang yang zalim akan gigit jari, menggigit jari-jari mereka. Idza alima haqiqata ma huwa alaih, apabila dia tahu hakikat keadaan dia yang sebenarnya. Perhatikan ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yanduruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini mereka menunggu kecuali balasan-balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, yang mengikuti langkah-langkah syaitan dan menyelisih perintah Allah, tiada yang mereka nanti kecuali hari pembalasan, hari dibalasnya amal perbuatan. Itu hari kiamat, hari dibalasnya amal perbuatan, dan juga hari dihisabnya amal perbuatan. Hari yang penuh dengan prahara, kesusahan, kengerian, kedahsyatan, dan seterusnya. Hari kiamat, hari yang menjadikan goncang jantung-jantung manusia yang berbuat zalim, yang menggoncangkan jantung orang-orang yang berbuat zalim. Dan kemudian dibalaslah dengan kejelekan terhadap orang-orang yang mufsidin, orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan di hari kiamat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi. Bagaimana yang jelas dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat tersebut bintang-bintang berjatuhan, matahari dan rembulan digulung, dan seterusnya. Ini kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Kemudian malaikat yang mulia akan turun. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala juga akan turun untuk liyufassila baina ibadih, untuk memberi keputusan apa yang terjadi di antara hambanya, ya, mengadili hamba-hambanya, ya, dengan pengadilan yang seadil-adilnya dan keputusan yang seadil-adilnya, ya, akan diletakkan timbangan-timbangan, akan disebarkan catatan amal kebaikan, ya, akan diputihkan wajah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan akan dihitamkan wajah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ahlul ahwa wal ma'asi wal dhunub, dan akan dibedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jelek, ya, semuanya dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Ini kondisi ngerinya hari kiamat. Dan ini Allah ingatkan, hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dan malaikat di dalam naungan awan. Wa qudiyal amr, dan kemudian diputuskanlah segala urusan, segala perkara dengan seadil-adilnya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua perkara dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka ayat-ayat yang seperti ini, ya, hendaklah menjadi pelajaran yang berharga. Ya. Ayat-ayat seperti ini hendaknya menjadi pelajaran, ya, bagi kita, ya, agar kita senantiasa tetap di jalur keistiqomahan, agar senantiasa kita tetap di jalur menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, agar senantiasa kita takut, selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang meyakini bahwasannya amal perbuatannya akan dibalas nanti di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, maka dia tidak akan melakukan perbuatan kecuali yang bermanfaat baginya, baik bermanfaat di dunianya atau di akhiratnya. Dia akan senantiasa berusaha untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, tidak tertipu dengan kesenangan dan kemewahan dunia, ya, tidak tertipu dengan jabatan, kedudukan, harta benda, dan seterusnya. Ya. Gak tertipu, ya, bahkan menganggap rendah hal itu semua. Ya. Dan menganggap agung perkara akhirat. Ayat-ayat yang seperti ini menjadikan lembut hati-hati orang-orang yang bertakwa, menjadikan lembut hati orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Dia teringatkan dengan ayat-ayat yang seperti ini. Kemudian kata Syekh, wa hadhil ayatu wa ma ashbahaha dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jama'ati al musbitina li sifatil ikhtiyariyah. Ayat ini dan yang semisalnya dalil bagi madhab ahlu sunnah wal jamaah, sebagai dalil pendapat ahlu sunnah wal jamaah yang mereka menetapkan sifat-sifat ikhtiyariyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah turun, ya. Allah turun untuk na'am memberikan keputusan, ya, di antara hambanya. Allah turun untuk mengadili hamba-hambanya. Nah, ini termasuk sifat, ya, dari sifat-sifat Allah yang ikhtiyariyah, ya. Kalistiwa juga seperti istiwa, sifat istiwa, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jelas ayatnya Allah beristiwa di atas arsnya. Ya. Wan nuzul demikian pula turun, ya. Baik turun ketika di hari kiamat nanti untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, demikian pula sifat maji datang, demikian pula turun, ya. Atau turun ketika di sepertiga malam terakhir atau setiap sepertiga malam terakhir. Nah, yanzilu rabbuna, nah, fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala turun, ya, ke langit bumi setiap malamnya di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Allah berfirman, man yadu'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, menunjukkan adanya sifat nuzul, turun, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat ikhtiyariyah, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti sifat istiwa, an-nuzul, turun, wal-maji, datang, ya, sebagaimana dalam ayat waja'a rabbuka wal-malaku soffan soffa, dan datang Rabbmu. Nah, sedangkan para malaikat berbaris-baris, ya. Wa nahwi dzalik minasifatil lati akhbaro biha ta'ala an nafsih, dan yang semisal itu dari sifat-sifat yang Allah khabarkan, na'am, tentang dirinya, ya, bahwasanya Allah bersifat dengan sifat itu. Aw akhbaro biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sifat tersebut dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Fayusbitunaha ala wajihin yaliku bijalalillah wa azamatihi. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mereka menetapkan sifat-sifat tersebut ala wajihin yaliku bijalalillahi wa azamatihi, sesuai dengan bentuk yang layak bagi keagungan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tashbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala tahrif, dan tanpa menyelewengkan lafadznya atau menyelewengkan maknanya. Wala ta'til, juga tanpa menolaknya. Ya, wala takyif, juga tanpa membagaimanakan. Ya. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan orang-orang mu'attilah. Al-akhtilafi anwa'ihim, dengan berbagai macam jenis dan ragam mereka, para mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah atau menolak sebagian sifat-sifat Allah. Minal jahmiyah, seperti Naam, orang-orang Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Sofwan, wal Mu'tazilah, demikian pula orang-orang Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, demikian pula orang-orang Asy'ariyah, ya, yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lain. Nah, yang padahal na'am Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, ya, yang na'am menyebarkan keyakinan ini telah bertaubat, ya, telah bertaubat dari keyakinannya yang batil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga keluarlah kitabnya Al-Ibanah fi Usuliddiyanah. Nah, itu merupakan sebagai bentuk taubat beliau. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun para pengikutnya masih tetap memegang pendapatnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Padahal yang mencetuskan pendapat tersebut atau menyebarkan pendapat tersebut sudah bertaubat dalam kitabnya Al-Ibanah fi Usuliddiyanah. Maka sangat disayangkan. Nah, ketika mereka sangat taklid, ya, kepada akidah Asy'ariyah. Nah, yang padahal syekhnya sudah bertaubat dari akidah tersebut. Kembali kepada akidah Ahlussunnah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wanahuhim, dan yang semisal mereka, ya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah semuanya, tanpa tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan makna dan lafadznya, tanpa na'am takyif, membagaimanakan, dan tanpa ta'til, tanpa menolaknya. Nah, berbeda dengan orang-orang Mu'atilah tadi, Jahm bin Sofwan, nah, atau yang dikenal dengan Jahmiyah, ya. Nah, para pengikut Jahm bin Sofwan dinamakan akidah Jahmiyah karena yang mencetuskan siapa? Jahm bin Sofwan. Dinisbahkan kepada Jahm bin Sofwan karena beliau yang na'am menyebarkan pendapat yang batil ini. Karena beliau menyebarkan pendapat yang batil ini, sehingga dinisbahkanlah akidah tersebut kepada na'am Jahm bin Sofwan. Sehingga dikatakan akidah tersebut akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jahmiyah menafikan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian pula Al-Mu'tazilah. Para pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dinamakan Mu'tazilah. Yang diantara akidah Mu'tazilah adalah menafikan na'am sifat-sifat Allah, walaupun mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Jadi yang dinafikan sifat-sifat Allah. Nah, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, tetapi menafikan atau menolak sifat-sifat Allah. Adapun Asy'ariyah tadi, mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat, ya. Nah, dan menafikan sebagian yang lainnya. Menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, ya, dan menafikan sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ini akidah Asy'ariyah. Yaitu mereka na'am menafikan semua sifat Allah kecuali 7 sifat. Ya, kecuali 7 sifat. Nah, ya. semua selain sifat tujuh itu, ya, mereka nafikan atau mereka tolak. Ya. Berarti berapa banyak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ditolak. Ya. Nah, karena hanya menetapkan tujuh sifat saja. Ini akidah Asy'ariyah yang pencetusnya sudah bertaubat dalam kitabnya Al-Ibana fi Usuli Ad-Diyanah. Namun pengikutnya masih memegang pendapat tersebut, Allahul Musta'an. Nah, wanahuim dan yang semisal mereka, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisih mereka para Mu'attilah, baik kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Mimman yanfi hadhihi sifat, yang mereka menafikan sifat-sifat ini. Wa yata'awwalu li ajliha al-ayat bi ta'wilat ma anzalallahu 'alaiha min sultan, dan mereka mentakwil ayat-ayat dalam rangka untuk menafikan sifat-sifat. Mereka takwil dengan takwil-takwil yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya, tidak menurunkan penjelasan tentangnya. Nah, seperti apa? Istiwa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditakwilkan apa? Istaula. Ya, ditakwilkan menguasai, ya. Nah. Atau diselewengkan lafadznya dari istiwa atau maknanya dari istiwa menjadi istaula, menguasai, ya. Padahal jelas istiwa itu istiwa. Nah, kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah karena Allah berfirman ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Adapun bagaimana istiwanya Allah, kita enggak tahu. Jangan tergambar seperti duduknya raja di singgasana, jangan. Ya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, bagaimana istiwanya Allah kita tidak tahu, karena itu perkara yang gaib. Namun kita wajib menetapkan sifat istiwa bagi Allah tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa mentakwil dengan takwil yang batil, yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mentakwil-takwil seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Allah memiliki sifat tangan. Ini kita tetapkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, tetapi mereka mentakwil. Maksud tangan di sini kekuatan, bukan tangan. Nah, ditakwil dengan takwil yang batil yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sifat nuzul turun tadi ditakwil. Maksudnya yang turun adalah rahmatnya. Maksudnya yang turun adalah urusannya atau utusannya, ya. Maksudnya yang turun adalah perkaranya. Nah, perintahnya dan seterusnya ditakwil. Demikian pula sifat maji datang. Maksudnya yang datang adalah rahmatnya. Maksudnya yang datang adalah perintahnya. Dan seterusnya. Nah, dengan takwil-takwil yang batil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana mestinya sifat-sifat tersebut. Nah, sifat turun, sifat datang. Nah, sifat istiwa, sifat naam, ya. Nuzul wal maji dan seterusnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan yang naam layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, sebagaimana tidak sama antara zat Allah dengan zat makhluknya. Berbeda dengan orang-orang Mu'attilah tadi, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seterusnya, yang mereka menafikan sifat-sifat Allah dan mentakwil ayat-ayat tentang sifat dengan takwil yang batil yang tidak ada keterangannya dari Allah. Bal haqiqatuha al-qadhu fi bayanillahi wa bayani rasulih, bahkan hakikatnya takwil itu adalah sebagai celaan terhadap penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya. Wazamu bi anna kalamahum huwa alladhi tahsulu bihi al-hidayah fi hadzal bab, ya. Dan dugaan mereka, sangkaan mereka bahwasanya pendapat mereka tentang nama dan sifat Allah, pendapat mereka adalah pendapat yang bisa menghasilkan hidayah, petunjuk dalam masalah ini. Fa haula ilaisa ma'ahum dalilun naqli, maka mereka itu sama sekali tidak memiliki dalil yang nakli dari ayat atau dari hadis. Enggak ada dalil yang mereka pegang yang menjadi landasan atau yang menjadi dasar. Bal wala dalilan wala dalila aqli, dan bahkan mereka tidak memiliki dalil akal. Ya. Dalil akal tidak ada, dalil nakal juga tidak ada. Nah, dari ta'wil-ta'wil tadi, menta'wil sifat-sifat Allah dengan ta'wil yang batil. Demikian pula, nah, ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, sama sekali mereka tidak memiliki dalil, baik dalil akal atau dalil nakal. Nah, dalil nakal itu dalil nukilan ayat atau hadis. Nah, amman naqli faqad i'tarafu anna nususul waridata fil kitabi was sunnah zahiruha bal sharihuha dalun ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Adapun dalil nakal yang manqul, yang dinukil baik ayat ataupun hadis, nah, maka sungguh mereka telah mengakui bahwasanya dalil-dalil yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis zahirnya, bahkan na'am, yang jelasnya menunjukkan terhadap madhab ahlu sunnah wal jamaah. Wa annaha tahtaju li dalalatiha ala madhabihimil batil an takhruja an zahiriha wa yuzadu fiha wa yungkos. Dan pendalilan mereka, ya, untuk madhab mereka yang batil, ya, itu membutuhkan atau mereka perlu untuk keluar dari zohir ayat atau zohir dalil, zohir nas, ya. Kemudian ditambah dalil tersebut atau nas tersebut wayunkos atau dikurangi. Nah, ini madhab mereka yang batil butuh, naam, untuk keluar dari zohir nas sehingga nanti ditambah atau dikurang. Wahada kama tarala yartadihi min man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dan yang seperti ini, sebagaimana yang kau lihat, tidak akan ridho dengan pendapat yang seperti ini, naam, orang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun seberat dzarrah. Seberat dzarrah, seberat semut kecil, ya, atau seberat benda yang sangat kecil. Nah, dari keimanan. Orang yang memiliki keimanan walaupun seberat dzarrah enggak akan ridho dengan pendapat ini. Pendapat yang harus keluar dari zahir nas, zahir dalil, ya. Nah, istiwa dikatakan istaula, keluar dari nas, ya. Tangan dimaknakan dengan kekuatan, keluar dari nas, ya. Nah, sehingga dalil-dalil nakal, ya, baik ayat ataupun hadis, ya, semuanya naam adalah dalil yang membenarkan madhab naam ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal aqlu falaysa fil aqli ma yadullu ala nafi hadhihi sifat. Adapun akal, maka sama sekali di dalam akal tidak ada yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat ini. Balil aqlu dalla ala annal fa'ila akmal minal ladzi la yaqdir 'alal fi'l. Bahkan akal menunjukkan bahwasannya na'am, zat yang mampu berbuat itu lebih sempurna daripada orang yang tidak bisa berbuat atau tidak mampu berbuat. Wa anna fi'lahu ta'ala al-muta'alliq bi nafsihi wal muta'alliq bi khalqihi huwa kamal. Dan bahwasannya perbuatan Allah yang berkaitan dengan dirinya dan yang berkaitan dengan makhluknya itu adalah sebuah kamal, kesempurnaan. Fa in za'amu anna itsbataha yadullu 'ala tashbih bi khalqihi, dan jika mereka menyangka bahwasannya menetapkan sifat-sifat Allah itu menunjukkan menyerupakan Allah dengan makhluk, qila lahum, maka jawablah terhadap mereka, al-kalamu ala sifat yatba'ul kalam ala zat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu mengikuti pembahasan tentang zat Allah. Fakama anna lillahi zatan la tushbihuha al-zawat falillahi sifatun la tushbihuha sifat. Maka sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluknya, maka demikian pula Allah memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut tidak sama, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk-makhluknya. Antara sifat makhluk saja berbeda. Nah, maka apalagi antara sifat Allah dan makhluknya. Maka pembahasan tentang sifat itu mengikuti pembahasan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka sifat Allah pun demikian, tidak sama dengan makhluknya. Sehingga menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Nah, karena kita meyakini Allah tidak sama dengan makhluknya. Fasifatuhu taba'un li dzatihi, maka sifat Allah itu mengikuti zat Allah. Wasifatu khalqihi taba'un li dzawatihim, sedangkan sifat-sifat makhluk itu mengikuti zat-zat makhluk itu. Falaysa fi itsbatiha ma yaqtadi tashbih biwajhin, maka menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak ada padanya yang mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, tidak mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Wa yuqalu aidan liman asbata ba'd as-sifat wa nafa ba'dhan, maka dikatakan juga kepada orang yang hanya menetapkan sebagian sifat tetapi menafikan sebagian yang lainnya. Aw asbatal asma duna sifat, atau dia hanya menetapkan nama-nama saja ya, dan tidak menetapkan sifat-sifat Allah seperti Mu'tazilah. Nah, imma an tusbital jami' kama asbathahu Allah li nafsi wa asbathahu rasuluhu, maka kita katakan kepada mereka orang yang menetapkan sebagian sifat bagi Allah dan menafikan sebagian sifat yang lain, atau hanya menetapkan sifat nama-nama bagi Allah dan menafikan sifat-sifat bagi Allah, kita katakan kepada mereka imma an tusbita al-jami', imma engkau menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, kama asbathahu Allah li nafsi, sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, wa asbathahu rasuluhu, dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma antan fil jami', atau engkau menafikan seluruhnya. Imma engkau menetapkan semuanya apa yang Allah tetapkan, atau engkau menafikan semuanya. Wa takunu munkiran li rabbil alamin, sehingga engkau menjadi orang yang mengingkari rabbul alamin. Wa amma itsbatuka ba'du dzalika wa nafyuka li ba'di fahada tanakut. Adapun engkau menetapkan sebagian sifat, nah, sebagian sifat yang lain engkau nafikan, engkau tidak tetapkan, yaitu engkau tolak, ya, fahada tanakut, maka ini tanakut, kontradiksi, ya. Hanya menetapkan 7 sifat saja atau sekian sifat saja, sedangkan sifat-sifat yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ditolak, ya. Maka ini tanakut, ini apa, kontradiksi. Fafarrik bainama asbattahu wa bainama nafaitahu, maka kalau begitu bedakan antara yang engkau tetapkan dengan yang engkau nafikan. Walan tajida ilal farqi sabila, maka engkau tidak akan mendapatkan jalan untuk membedakannya. Fa in qulta ma asbathuhu la yaqtadi tashbihan, jika engkau mengatakan apa yang aku tetapkan itu tidak mengharuskan adanya penyamaan Allah dengan makhluk, tidak, atau penyerupaan Allah dengan makhluk, tidak. Dia akan menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, apa yang aku tetapkan sifat bagi Allah, nah, itu tidak mengharuskan penyerupaan terhadap makhluk. Qala laka ahlus sunnah, maka ahlus sunnah mengatakan kepadamu, atau menjawab kepadamu, wal isbat lima nafaitahu layak titi tashbihan. Demikian pula menetapkan sifat yang engkau nafikan, karena engkau hanya menetapkan sekian dan menafikan yang lainnya. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat yang engkau nafikan itu layak tadi tashbihan, itu tidak mengharuskan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Fa'in kulta la aqil man minalladina faytahu ila tashbih, minalladina faytahu ila tashbih, jika engkau katakan aku tidak memahami dari sifat yang aku nafikan kecuali karena tashbih, nah, adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Qala laka nufah, maka ahlu nufah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, akan menjawab, na'am, bas pendapatmu, ya, akan menjawab dan membantah pendapatmu. Mereka akan mengatakan, wa nahnu lana'kilu minalladhi asbathahu ila tashbih, dan kami tidak memahami apa yang kau tetapkan dari sifat-sifat Allah kecuali tashbih. kecuali menyamakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ahlu nufah yang membantah mereka malah. Fama ajabat bihin nufah ajabaka bihi ahlu sunnah lima nafaitahu. Maka jawaban yang dikatakan oleh ahlu nufah tadi, nah, adalah merupakan jawaban juga, nah, bagi ahlu sunnah terhadap apa yang engkau nafikan. Nah, terhadap apa yang engkau nafikan. Nah, jadi menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak mengharuskan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Nah, walhasil, ya, ini pembahasan asma wa sifat ya. Pembahasan asma wa sifat mestinya perlu pembahasan yang pelan-pelan, ya. Nah, per kata, per kalimat dan seterusnya. Nah, namun insya Allah nanti akan datang dalam pembahasan khusus. Nah, tapi karena ini pembahasan tafsir dan juga penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, hingga kita jelaskan secara sardan, secara cepat atau lewat, ya. Dan insya Allah nanti akan diulang-ulang dalam masalah pembahasan asma wa sifat, ya, yang padanya banyak orang terjatuh ke dalam kesesatan dan kekeliruan dalam pembahasan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kesimpulannya, anna man nafa syai'an wa athbata syai'an mimma dallal kitab wa sunnah ala itsbatihi fahuwa mutanaqid. Kesimpulannya, orang yang menafikan sebagian dan menetapkan sebagian yang lain dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis, penetapannya, ya, maka dia adalah mutanakid, orang yang kontradiksi. Menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian sifat yang lain. Padahal semuanya terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang seperti ini mutanakid, kontradiksi. La yasbut lahu dalilun syar'i, tidak tetap baginya dalil syar'i, enggak ada dalilnya. Wala akli, bahkan dalil akal pun tidak ada. Bal qad khalafal ma'qul wal manqul, bahkan dia telah menyelisihi akal, ya, telah menyelisihi akal dan menyelisihi manqul, dalil-dalil nakli, yaitu ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya karena di sini terdapat penyebutan Allah Subhanahu wa taala ayyatiyahumullah, datang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga turun untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Sehingga Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala juga membahas sedikit tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turun nanti untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Demikian pula Allah turun setiap malam di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, dan juga sifat-sifat yang lain yang nanti akan kita lalui dalam ayat-ayat yang berikutnya. Nah, ada sifat istiwa, ada sifat maji, datang, ada sifat ya tangan dan seterusnya. Ada sifat wajah, ya. Nah, ada sifat ridho, ada sifat sakhat, marah, murka, ya. Ada sifat kalam, berbicara dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jelaskan insyaallah di dalam ayat-ayat yang berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.